kini oh sebagai burung hai, mata terlepas badan terkurung. Disangkar emas tapi aku tak bebas pun, ingin aku lepas di alam luas. Betapa bahagia bila aku dapat merasakan nikmat alam semesta. Cukuplah rasanya semua jadi segala duka. Kini masalahnya aku ingin bebas, ingin hatiku mencurahkan rasaku kepada orang yang mengerti jiwa. Jiwaku ini bagai hamba seni, semoga kawanku dapat mengerti. Betapa bahagia bila aku dapat merasakan nikmat alam semesta. Cukuplah kepada orang yang mengerti jiwa. Jiwaku ini bagai hamba seni, semoga kawanku dapat mengerti.